jen hadir di dalam impian. Kalangkang anjen menyelinap dalam dada. Di saat hari petang saya jadi rasa suka. Setiap akan memandang dan dikduk hati membara. Hadir di